Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Masih tersisa pada kita dua bait lagi yang berkait dengan pembahasan dari la annafiyah lil jinsi. Kita masuk ke bait yang ke-204. Qala musannif rahimahullah wa a'tila ma hamzat istifhami ma tastahiqqu dunal istifhami. Berikanlah kepada la ketika la bergandengan dengan hamzah istifham menjadi ala, mata sahih kuduna listifhami, apa yang berhak didapatkan oleh la ketika ia tanpa hamzah istifham. Berikanlah kepada la ketika la bergandengan dengan hamzah istifham hukum-hukum seperti ketika apa, la tidak bergandengan dengan hamzah istifham. Ya, sudah kita lewatkan hukum-hukumnya, amalannya. I'rabnya insyaallah jelas ya. A'tila. La di situ maf'ul bih awal li a'ti, karena a'ti dari a'ta yu'ti, a'ti adalah di antara fi'lun yang butuh kepada dua maf'ulun bih. Maf'ul bih awalnya la, maf'ul bih tsaniyan ma. Kemudian ma hamzat istifhami aslinya ma'a disukun karena wazan syair, dan dia dzaraf muta'alliq bi mahdzuf hal min la, hal dari la. Kemudian ma tasahiqu, ma tadi dikatakan mausulah. Ya, tasahiqu ini jumlah silah, tidak ada mahal dalam i'rab, dan fa'ilnya tasahiqu dhamir mustadir fihi jawazan taqdiruhu hiya, kembali kepada la. Mana aidnya yang kembali kepada ma? Aidnya mahdzuf, taqdirnya ma tasahiquhu. Ma tasahiquhu. Ya. Insyaallah tergambar ya pembahasannya. Yaitu pembahasan tentang bagaimana amalan dan hukum la ketika bergandengan dengan hamzah istifham. Maka jawabannya, kata beliau, diberikan kepadanya hukum-hukum seperti ketika la tidak bergandengan dengan apa? Hamzah istifham. Idza dakhalat hamzatul istifhami ala lan nafiyah lil jinsi, apabila hamzah istifham masuk kepada lan nafiyah lil jinsi, baqiyat ala ma kana laha min al amal, maka la tetap ya di atas amalannya seperti sebelumnya, ya seperti sebelum dimasuki hamzah. Wa sa'iril ahkamil lati sabaqa dzikruha, dan tetap di atas semua hukum-hukum yang telah lewat penyebutannya. Ya, sudah kita lewatkan bagaimana amalannya la dan hukum-hukumnya. Fataqulu ala rajula qa'imun, maka kamu katakan ala rajula qa'imun. Rajula mabni, karena dia isim la yang mufrad. Ya, sama seperti ketika belum dimasuki hamzah, la rajula qa'imun. Cuma dimasuki hamzah istifham menjadi ala rajula qa'im, apakah tidak ada seorang pun yang berdiri? Ya. Sama amalannya, cuma bedanya apa? Ya, bedanya kalamnya berubah ya. Tadinya la rajula qa'im ini ya, bentuknya khobariyah. Dimasuki hamzah istifham ala rajula qa'im menjadi apa? Insya'iyah. Insya'nya insya' talabi. Antum sudah lewatkan di pembahasan apa? Balaghah. Bahasa jumlah. Ada dua macam jumlah. Ada jumlah khabariyah, ada jumlah insya'iyah. Dan insya'iyah ada dua macam. Ada insya'iyah talabiyah, ada insya'iyah yang ghairu talabiyah. Insya' talabiyah ada amr, ada nahi, ada tamanni, ada istifham, ada nida, lima. Anda sudah lewatkan. Ala rajula qa'im wa ala hulama rajulin qa'imun. Pada contoh ini, isim la'nya bentuknya apa? Mudaf. Ala hulama rajulin qa'im, mansub. Wa ala tali'an jabalan zahir. Ini contoh yang ketiga ini. Mewakili apa? Isim la' yang bentuknya syabibil mudaf, mansub juga. Ya. Bedanya mudhaf dan syabibil mudhaf pada isimnya la, pada lafadznya, lihat, kalau yang mudhaf itu tanpa tanwin, kalau yang syabibil mudhaf apa, bertanwin ya, meskipun kecuali kalau ketika syabibil mudhafnya itu beramal pada dzaraf atau jar majrur ya, beramal pada dzaraf dan jar majrur, maka kadang dibuang tanwinnya seperti wala jidala fi. Kemudian wa hukmul ma'tufi wa sifati ba'da dukhuli hamzatil istifham ka hukmihima qabla dukhuliha. Hukum ma'tuf dan sifat setelah masuknya hamzah istifham kepada la adalah seperti hukum ma'tuf dan sifat sebelum masuknya hamzah kepada la, sama ya amalannya, la-nya tetap hukum ma'tuf, sifat dan yang lainnya jadi tawabi' sama seperti sebelum la dimasuki oleh apa? Hamzah istifham. Hanya saja ya dikatakan oleh sebagian ahli nahu bahwasanya hamzah istifham ketika masuk kepada la an-nafiyah lil jinsi itu jarang ya, jarang ditetapkan makna aslinya. Ya makna aslinya kan hamzahnya untuk istifham, la-nya untuk penafian lil jinsi. Itu jarang. Seperti ala rajula qa'im. Ya. Apakah tidak ada seorang pun yang berdiri? Ini kan hamzahnya untuk istifham, la-nya untuk nafiyah lil jinsi. Ini jarang. Tapi ada. Ya. Sebagaimana nanti pada bait yang akan datang. Seringnya kalau la dimasuki oleh hamzah maka berubah maknanya. Iya, kepada taubih ini sering untuk cercaan atau kepada tamani angan-angan atau yang lainnya. Jarang ya kalau la dimasuki hamzah kemudian ditetapkan di atas makna aslinya. Hamzahnya untuk istifham hakiki, la-nya untuk apa? An-nafiyah lil jinsi. Jarang. Tapi ada. Iya. Saking jarangnya maka sampai-sampai Asy-Syalawi mengira bahwasanya itu tidak ada dalam kalamul Arab, tapi yang sahih ada. Baik, kita lanjutkan. Hakadha atlaqal musannif rahimahullahu taala huna wa fi kulli dzalika tafsilun. Demikianlah al-musannif menyebutkannya secara mutlak di sini. Bagaimana penyebutan secara mutlak oleh beliau? Ya tadi bahwasanya la ketika dimasuki hamzah maka dia berhak mendapatkan amalan dan hukum-hukum sebagaimana ketika dia belum dimasuki hamzah. Mutlak di situ kan. Pokoknya la dimasuki hamzah sama dengan hukumnya ketika la sebelum dimasuki hamzah. Kata syarih fa fi kulli dzalika tafsil, dan pada semuanya ini ada rinciannya. Ya, pada ada rinciannya. Ya. Wa huwa, yaitu bahwasanya annahu idza qusida bil istifhami atawbihu awil istifhamu anil nafyi, yaitu apabila dimaukan dengan istifhamnya adalah untuk cercaan, dan itu yang ghalib istifhamnya untuk cercaan ketika la dimasuki hamzah, maka seringnya istifhamnya itu apa? Cercaan. Ya, tidak dimaukan istifham hakiki ya, ataupun penafian hakiki. Awil istifham anin nafi, ataupun ketika istifhamnya adalah istifham ya pada penafian. Fal hukmu kama dzakara min annahu yabqa 'amaluha wa jami'u ma taqaddama dzikru, maka hukumnya adalah seperti apa yang beliau sebutkan, yaitu bahwasanya tetap amalannya apa? La ya, wa jami'u ma taqaddama dzikru, dan semua hal-hal yang telah lewat penyebutannya. Min ahkamil atfi, dari hukum-hukum ataf sifat, dan juga dalam hal jawaz al-ilgha, bolehnya la diilgha. Ya. Jadi rincian dari Asy-Syarih adalah bahwasanya la ketika dimasuki oleh hamzah tetap dia di atas amalannya dan hukum-hukumnya adalah ketika dimaukan dengan istifhamnya apa? Istifham taubih ya, atau istifham ya untuk penafian, istifham dari penafian ya. Itu dua saja ya. Jadi ke penyebutan secara mutlak al-musannif ini dikhususkan oleh Asy-Syarih, yaitu tidak semuanya, ini hanya pada istifham taubih dan istifham dari penafian. Ada pun yang lainnya maka di situ keadaannya berbeda. Nanti akan kita bacanya. Famithalu at-tawbikhu famithalu tawbikhi qawluka ala ruju'a wa qad shibta. Contoh istifhamnya untuk tawbikh, cercaan adalah ucapanmu ala ruju'a wa qad shibta. Apakah tidak ada ruju' taubat, ya, kembali kepada kebenaran. Wa qad shibta, ya, sedangkan kamu sudah beruban, sudah tua, ya. Di sini itu cercaan ala ruju'a wa qad shibta, diucapkan kepada orang yang sudah berumur, sudah tua, tapi tetap saja di atas perbuatan yang buruk, ya. Maka dikatakan kepadanya ala ruju'a wa qad shibta, apakah tidak ada waktunya untuk rujuk, ya, padahal kamu sudah beruban, sudah tua, untuk taubih, ya. Wa minhu qawluhu, di antara contohnya juga ucapan asy-syair pada Bahar Al-Basit, ala ar-riwa'a liman wallat shabibatuhu wa adhanat dimashibin ba'dahu haramu. Apakah tidak ada saatnya untuk berhenti, ya, menahan diri dari keburukan, liman wallat shabibatuhu, atas orang yang sudah berlalu masa mudanya, wa adhanat dimashibin ba'dahu haramu, dan masa muda tadi telah memberitakan bimashibin, masa beruban, ba'dahu haramu, yang mana setelah itu akan diikuti dengan ketuaan, ya, masa tua, ya. Pada dua contoh ini ala ruju'a dan ala ri'wa'a khabarnya apa? Mahdhuf, ya, bisa ditakdirkan hasilun, ya, atau mawjudun. Nanti akan kita bahas tentang apa? Pembuangan khabar la an-nafiyah lil jinsi. I'rabnya berarti apa? Hamzanya li taubih. Ya, hamzanya li taubih. La-nya ya bisa dikatakan nafiyah lil jinsi, kemudian ruju'a apa? Ismu la mabni 'ala al-fathhi fi mahalli nasbin. Wa misalu li istifhami 'anil nafyi qawluka, contoh istifham dari penafian adalah ucapanmu ala rajula qa'im, apakah tidak ada seorang pun yang berdiri, ya, istifham dari penafian khabar, ya, ala rajula qa'im, apakah tidak ada seorang pun yang berdiri. Ini istifhamnya apa? Hakiki, ya, dan itu jarang, sudah terlewatkan, tapi ada, ya, karena ada syahidnya, diantaranya ucapan penyair ala istibara li salma am laha jalad idza ulaqi alladhi laqahu amsali. Apakah tidak ada kesabaran lagi bagi Salma, atau dia memiliki kesabaran, idza ulaqi alladhi laqahu amsali, apabila aku telah menjumpai sesuatu, yakni kematian, yang laqahu amsali, yang itu telah dijumpai oleh orang-orang semisalku. Di sini syaitnya ala sibara, ya, ala sibara, khabarnya mahruf, hasilun, atau yang semisalnya. Kemudian wa idha qusida bi ala at-tamanni, at-tamanni, ya, apabila dimaukan dengan ala, makna tamanni, at-tamanni naibul fa'il dari qusida, apabila dimaukan dengan ala, makna tamanni, angan-angan. Fa madhhabul mazini, maka madhhabnya al-mazini annaha tabqa ala jami'i ma kana laha min al-ahkam, adalah bahwasanya la tetap di atas semua hukum-hukum yang ada padanya. Jadi kalau pada dua yang telah lewat tidak ada khilaf, ya. Jadi kalau hamzanya untuk apa? Taubih, ya. Hamzanya untuk, atau istifhamnya untuk taubih, atau istifhamnya ani nafi, ya, tidak ada khilaf bahwasanya di situ la-nya beramal seperti sebelum dimasuki hamzahnya. Adapun kalau ala digunakan untuk mana tamanni, angan-angan, maka madhabnya al-mazini adalah bahwasanya la-nya tetap di atas semua hukum yang ada padanya seketika sebelum dimasuki apa? Hamzah. wa alaihi yatamasya itlaqu al-musannif. Ah, di atas mazhabnya Al-Mazuni ini penyebutan secara mutlak dari musannif itu sejalan. Sejalan. Selaras. Wa madhhabu Sibawaihi, adapun mazhabnya Sibawaih Imam An-Nuhat, annahu yabqa laha 'amaluha fil ismi, adalah bahwasanya la tetap amalannya hanya pada isimnya saja. Jadi la-nya hanya beramal pada apa? Isimnya saja. Tidak beramal pada khobarnya. Ketika apa? Alanya untuk tamanni. Ya. Wala yajuzu ilgha'uha, dan tidak boleh la-nya dilgha'kan, tidak diamalkan. Harus dia diamalkan. Hanya saja amalannya banyak, hanya pada apa? Isimnya saja. Walal wasfu awil 'athfu bi raf'i mura'atan lil ibtida', tidak boleh untuk disifat di ketika itu isimnya. Ya. Ataupun tidak boleh diatofkan juga dengan rofa. Tidak boleh di, pensifatan, saya ulangi, tidak boleh pensifatan ataupun pengatofan dengan rofa karena memandang ibtida, yang ibtida yang tersusun dari apa? La dan isimnya. Tidak boleh. Nah, itu bedanya. Jadi kata si bawaik atau ala, kalau alaknya untuk tamanni, maka laknya harus diamalkan, hanya saja dia amalannya terbatas hanya pada apa? Isimnya saja. Ya. Kemudian tidak boleh, ya, tidak boleh mensifati atau mengatofkan dengan rofa karena melihat apa? Ibtida. Kan la dengan isim ibtida, tidak boleh rofa. Berarti kalau tidak boleh rofa, ya mansub ya sifatnya, ma'tufnya, karena diatofkan atau di melihat apa? Isimnya, la-nya. Ya, tidak boleh melihat mahalnya la dan isimnya, tidak boleh. Ya, disebutkan oleh sebagian pensyarah, ya, wa inda sibawahi anna ala hadhihi bimanzilati atamanna. Ya, di sisi sibawahi bahasanya la ini, yakni ketika untuk tamanni, itu bimanzilati atamanna, sama kedudukannya dengan lafaz atamanna. Fala khabar laha, sehingga dia tidak memiliki khabar. Wa bimanzilati laita, dan seperti kedudukannya laita. Fala yajuzu muru'atu mahalliha, sehingga tidak boleh untuk memandang, ya, atau melihat mahalnya apa? La bersama isimnya. Kalau sudah untuk tamanni, jadi la bersama isimnya tidak dipandang mahalnya. Karena ketika itu alanya seperti laita, tidak dipandang mahalnya. Berbeda ketika pada pembahasan yang sebelumnya, ya, ketika apa? Bukan untuk tamanni, maka oleh si bawah dipandang la dengan isimnya pada mahalnya rofa. Ya, dengan sebab ibtida. Mubtada berarti la dengan isimnya. Tapi kalau untuk tamanni, ya, maka apa? Tidak boleh dipandang la dengan isimnya pada mahalnya rofa, tidak, karena dia seperti laita. Ya, fala yajuzu muru'atu mahalliha ma'asmiha. Kita ulangi, ya, barangkali mau ditulis, wa inda sibawaih anna ala hadhihi bimanzilati atamanna fala khabara laha wa bimanzilati laita, dan seperti kedudukan laita. Saya ulangi, ya, wa inda sibawaih, menurut sibawaih, bahwasanya la ini bimanzilati atamanna, seperti atamanna, yakni fala khabaru laha, tidak ada khabar padanya. Atamanna butuh khabar enggak? Tidak. Ini butuhnya maful saja yang mansub, ya. Wa bimanzilati laita, dan juga seperti laita dalam hal la yajuzu muru'atu mahalliha, tidak boleh untuk melihat mahalnya, menjaga mahalnya, ma'asmiha bersama isimnya. Wala ilgha'uha ma'asmiha, dan tidak boleh juga diilgha' bersama isimnya. Ya, ini harus dia diamalkan pada isimnya saja. Wala ilghauha idza takarrarat. Ya. Dan tidak boleh diilgha juga kalau la-nya berulang. Ya, enggak boleh diilgha. Kenapa? Li'annaha kalaita, karena dia sudah seperti laita. Ya, ini hukum apa? La kalau dimasuki hamzah kemudian dimaukan dengannya makna tamanni. Hukumnya seperti apa? Atamanna dalam hal tidak butuh khabar. Kemudian juga seperti laita dalam hal tidak boleh dilihat mahalnya, ya, tidak boleh dilihat mahalnya la dengan isimnya, tidak boleh dijaga, ya, mahalnya isim dan la-nya, dan la-nya tidak boleh diilgho harus diamalkan pada isimnya, ya. Kemudian juga ketika berulang laknya tidak boleh diilgho, harus diamalkan. Seperti laita saja sudah. Ya. Jadi ada kemiripan dengan atamanna, ada kemiripan dengan laita. Kemudian wa min isti'maliha li tamanni qauluhum, di antara contoh penggunaan ala untuk tamanni adalah ucapan mereka orang Arab, ala ma'a ma'an baridan, ya, duhai kiranya ada air, air yang sejuk, air yang dingin. Untuk tamanni ya kita terjemahkan seperti itu ya, kurang lebihnya duhai kiranya ada air, air yang dingin. Sudah kita lewatkan ya, ya Arabnya ma'an baridan, itu ma'an baridan sebagai apa? Na'at. Boleh. Ya, na'at itu mushtaq, jamid, ketika yang jamid ini disifati dengan yang mushtaq. Seperti ucapan mereka, marartu bi rajulin, rajulin salihin. Marartu bi rajulin, rajulin salih. Jadi rajulin yang kedua itu sifat bagi rajul yang pertama. Boleh. Meskipun dia apa? Jamid. Kenapa? Karena sudah disifati. Ini disebut dengan apa? Na'tan muwatti'an. Ya, na'tan muwatti'an. Na'at yang muwatti, yani na'at yang mempersiapkan masuknya apa yang dia sebenarnya aslinya na'at gitu. Kayak di sini kan alama'an ma'an baridan, kalau kita perhatikan ya aslinya yang na'at itu barid. Jadi ma ini muwatti saja mempersiapkan masuknya yang aslinya na'at. Mempersiapkan apa yang dia sebenarnya sebagai na'at. Disebutkan qaulu syair, di antara syairnya ucapan penyair, ala untuk tamanni, ala umra walla mustata'un ruju'uhu fayar'abu ma as'at yadul ghafalati. Tuhai kiranya ada umur yang berlalu, yang mustata'un ruju'uhu, bisa dikembalikan lagi. Ya. Fayar'ab, sehingga dengan umur tadi, yar'ab, bisa menambal, bisa memperbaiki, ma as'at, apa yang telah dirusak oleh yadul ghafalat, tangan-tangan yang jahil. Ya. Di sini syaitnya mana? Ala umra walla mustata'. Ya. Ala umra walla mustata'. Tinggal dilihat i'rabnya ya. Ala kalimah wahidah litamanni. Jadi dalam i'rabnya bisa dikatakan ala ini kalimah wahidah, satu kata, satu kata. Untuk atamanni atau ala litamanni. Kadang juga dikatakan alhamzah lil istifham wa urida biha atamanni. Silakan dipilih i'rabnya. Oleh ala kalimah wahidah litamanni atau alhamzah lil istifham wa urida biha atamanni. Alistam ya alistifham urida biha atamanni. Kemudian laknya nafi lil jinsi. Wa laysa laha khabaran, la lafzan wa la taqdira. Dan dia tidak memiliki apa khabar secara lafaz atau secara takdir. Ya, ini sesuai dengan madhab siapa? Madhabnya Sibawi. Kalau di atas madhabnya Al-Mazini, ya berarti ada khabarnya mahdhuf gitu. Kemudian umr ismuha, umra ismuha, walla fil madh, wa fa'iluhu dhamir musaddad fihi jawazan taqdiruhu wa ya'udu ila al-umr, mustata' khabar muqaddam. Jadi mustata' itu khabar muqaddam, ruju' ini mubtada muakhir, mubtada muakhir. Jumlah mubtada dan khabar pada mahalnya nasab sifat dari umur. Jadi walla ini jumlah sifat dari umur yang pertama, mustata'un ruju' sifat yang kedua dari umur. Ya, fa'nya lisababiyah. Ya. Yar'aba. Ya, yar'aba itu fi'il mudhari' mansub bi an al-mudmarah ba'da fa'a sababiyah fi jawabi tamanni, fi jawabi at-tamanni. Sudah kita lewatkan ya pada pembahasan di kitab Tuhfa itu atau Jurmiyah ya, tentang pembahasan fa' sababiyah, yang mana fil mudhari' setelahnya mansub dengan an mudmar wujuban, di antaranya ketika didahului oleh apa? Tamanni ya. Ini di antara contohnya, ala umra walla mustata'un ruju'uhu fayar'aba ma as'at yadul ghafalati fayar'aba ya. Kemudian kita tambahkan ya dari yang lain, di antaranya disebutkan dalam Al-Hama' dan juga banyak pensyarah. Waqad taridu ala ardiyatan, kadang ala ya, ala datang sebagai adawat ardiyah, adat alat yang didatangkan untuk ardiyah, tawaran. Wa tahdidiyah, dan untuk apa? Anjuran, dorongan. Ya. Kalau ardiyah itu dengan lembut ya, tahdidiyah dengan hath ya, dorongan. Fa yakhtassani bil jumlatil fi'liyah al khabariyah. Ya, maka ketika ala untuk ardiyah, tawaran, tahdidiyah, dorongan, maka keduanya alat tersebut, dua alat tersebut dihususkan masuk bil jumlah al-fi'liyah al-khabariyah, dihususkan masuk kepada jumlah fi'liyah khabariyah. Wala ya'malani syai'an, dan keduanya tidak beramal sama sekali. Contoh yang pertama yaitu ketika alat itu ardiyah dan dia dihususkan masuk kepada jumlah fi'liyah khabariyah adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian senang untuk Allah Subhanahu wa taala memaafkan kalian? Contoh yang kedua itu ala'in itu tahdidiyah, dorongan. Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum. Ya, ayolah kalian perangi qauman nakathu aymanahum, satu kaum yang mereka melanggar janji-janji mereka. Kemudian juga ala kadang taridu litanbih. Ya. Datang dia untuk tanbih wal istiftah, untuk tanbih dan istiftah, membuka apa, ucapan. Untuk tanbih yakni untuk didatangkan, untuk mendatangkan perhatian mukhatabin, dan untuk membuka ucapan. Ya, kalau alatnya untuk tanbih dan istiftah, fatadkhulu 'alal jumlah al ismiyah wal fi'liyah, maka dia bisa masuk kepada jumlah ismiyah dan fi'liyah. Tapi wala ta'malu syai'a, tidak beramal sedikit pun. Contoh ya, ala untuk tanbih dan istifham yang masuknya kepada jumlah ismiyah, ucapan Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Seringkali diterjemahkan ketahuilah gitu ya. Contoh masuknya ala untuk tanbih dan istiftah pada jumlah fi'liyah adalah kalimat ala yauma ya'tihim laisa masrufan 'anhum. Ala yauma ya'tihim laisa masrufan 'anhum. Ini jumlah fi'liyah. Karena yaum itu muta'alliqnya dengan apa? Masrufan. Ya, muta'alliq dengan masrufan. Satu bait lagi kita selesaikan. Qala an-nazim rahimahullah, wa sya'a fi dhal babi isqatul khabar idza al-muradu ma' suqutihi dhahar. Wa sya'a, menyebar. Fi dhal bab, pada bab ini, bab la an-nafiyah lil jinsi, isqatul khabar, pembuangan khabar. Ya, menyebar pada bab ini pembuangan khabar. Idzal muradu ma' suqutihi dhahar, apabila maksud, ya, maksud itu jelas, ma' suqutihi, dalam keadaan khabarnya dibuang. Apabila maksudnya jelas ma' suqutihi, dengan dibuangnya khabar. Ya. Ya, jelas ya. Masya'a idzal bab isqatu al khabar. Ya, idzal muradu ma suqutihi dhahar. Yani idza dhahara al muradu. Sudah kita lewatkan ya. Bahwa adawatu syarat itu harus diikuti oleh fi'il, apakah zahiran atau muqaddara. Di sini fi'ilnya apa? Ditakdirkan saja. Aslinya idza dhahara. Karena sudah ada dhahara yang menafsirkannya, bahara yang disebutkan itu tafsiriyah. Ya. Idzal muradu ma' suqutihi bahar, bahar ma' dharf muta'alliq dengan bahar. Ya. Insyaallah maksudnya jelas ya. Yaitu bahwasanya menyebar pada bab la pembuangan khabar dengan syarat ketika apa? Maksudnya jelas. Ya, maksudnya jelas ya. Qala syarih rahimahullah, إذا دل دليل على خبر لا النافية للجنس وجب حذفه عند التميميين والطائيين. Apabila ada dalil yang menunjukkan kepada khabarnya la annafiya lil jinsi, maka khabar tersebut wajib dibuang menurut orang-orang tamim dan orang-orang toyi. Orang-orang toyi. Iya. Jadi kalau maksudnya maknanya jelas, ataupun maksud dari khobar jelas, maka menurut dua suku ini tamim dan toy apa wajib dibuang. Wa katsuru hadzu 'inda al-hijazin, adapun menurut hijazin ini banyak, sifatnya banyak, tidak wajib itu. Boleh juga disebutkan. Ya. Ya, dan dalil yang menunjukkan adanya khobar, dalil yang menunjukkan kepada khobar la yang dibuang, itu ada dalil yang sifatnya maqali, ucapan. Ya. Seperti ketika disebutkanlah dengan isimnya sebagai jawaban dari pertanyaan. Ya. Sebagaimana yang akan dicontohkan di situ. Dan juga kadang dalilnya adalah berupa dalil hali, keadaan. Ya. Yaitu konteksnya menunjukkan khobarnya itu apa. Ya. Kita lanjutkan di sini. Ya. Apabila ada dalil, apakah maqali ataupun hali, yang menunjukkan kepada khobar la annafiya lil jinsi, maka wajib dibuang khobarnya menurut orang-orang tamim dan at-ta'iyin. Ya, orang-orang ta'i. Wa kathura hadzuhu 'inda al-hijazin, dan banyak pembuangannya menurut orang-orang Hijaz. Wa mithaluhu an yuqal, contohnya ketika dikatakan hal min rajulin qa'im, apakah ada seorang pun yang berdiri? Fatakul, maka kamu jawab la rajula. Ini dalilnya dalil apa? Maqali. Ada pertanyaan yang mendahuluinya. La rajula. Ya. Wa tahdhifu al khabar, kamu buang khabarnya. Yaitu apa? Wa huwa qa'im, itu qa'im. Wujuban 'inda tamimiyyin, wajib menurut orang-orang tamim dan orang-orang ta'i. Wa jawazan 'inda al-hijaziyyin, dan boleh menurut orang-orang Hijaz. Ya. Atau dalilnya tadi, dalilnya apa? Hali, yaitu dengan adanya konteks yang menunjukkan kepada khabar, seperti fala fauta dalam ayat fala fauta lahum, la dhair, ini la dhaira alaina, ya, la dhaira alaina, ya, la ba'sa, ya, la ba'sa, ini la ba'sa alaika, ya, keadaannya. Hal. Kemudian wala farqa fi dhalika baina an yakuna al-khabaru ghayra dharfin wala jarin wa majrurin kama musil aw dharfan aw jaran wa majruran nahwu an yuqal hal 'indaka rajulun aw hal fi ad-dari rajulun fataqulu la rajula. Dan tidak ada bedanya dalam masalah ini, dalam masalah pembuangan khabar ini, apakah khabarnya selain dharf, selain jar majrur, sebagaimana contohkan tadi hal min rajulin qa'im la rajula, ini kan selain dhorof dan jar majrur, atau khobarnya dhorof dan jar majrur, ya, sama, ya, ini menurut mereka tamimiyin dan to'iyin wajib dibuang, menurut hijaziyin seringnya dibuang, tidak mesti dibuang. Contoh hal indaka rajulun au hal fid dari rajul, maka jawabannya la rajula, ini la rajula indi, ya, la rajula fid dar, ya. Dan seringkali pembuangan khabar itu di sisi orang-orang Hijaz adalah ketika bersama illa. Ya. Seringkali pembuangan apa khabar di sisi al-Hijaziyin itu ketika bersama apa illa. Contoh la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. Ya. La ilaha illallah. Ya. Allah lafzul jalalah Allah boleh dirafakan sebagai badal atau dinasabkan sebagai apa? Istisna. Ya. Dan sebagian mengatakan bahwasanya Allah itu badal dari dhamir yang ada pada khabar. Situ kan takdirnya la ilaha haqqun ada dhamirnya. Dan Allah itu badal dari dhamirnya. Ada di sana pendapat yang lain yang menyatakan dia badal dari apa? Mahalnya isim la dan mahalnya la dan isimnya. Ini ada yang lain. Kemudian terkadang yang dibuang itu isimnya. Ya, terkadang yang dibuang isimnya. Seringnya ini buang apa khabarnya. Tapi terkadang ini buang apa isimnya. Seperti dalam ucapannya, orang Arab la 'alaika. La 'alaika. Ya, la alaika, illa ba'sa alaika. Kadang di bawah apanya? Isimnya. Kita lanjutkan. Fa'illam tadulla, fa'illam yadulla alal khabari dalilun. Kalau tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan kepada khabar yang dibuang, maka tidak jelas kan apa itu khabarnya. Ya. Lam yajuz hadzuhu 'inda al-jami', maka tidak boleh dibuang. Ya, menurut seluruhnya, seluruh ahli nahwu. Ya, nahwu contoh qauluhu nahwu qaulihi sallallahu alaihi wasallam la ahada aghyaru min Allah. Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah. Ya. Dan juga contoh ini kalau misalkan dibuang la ahada enggak jelas. Khabarnya kalau akhirnya dibuang enggak jelas. Khabarnya itu apa? Dan juga contoh ucapan penyair wala karima minal wildani masbuh. Tidak ada yang mulia dari anak-anak yang diberi minum. Tidak ada seorang pun yang mulia dari anak-anak yang masbuh dikasih minum. Lihat itu ada syahidnya itu. Kita baca syahid nomor 2 bait ini. La karima minal wildani masfuh. Di situ syahidnya wala karima minal wildan masfuh haitsu dzakara khabara la, di mana penyair menyebutkan khabarnya la, wa huwa qauluhu, yaitu ucapannya masfuh. Kenapa? Likaunihi laisa yu'lam idza hudzif, karena khabarnya ini itu masfuh kalau dibuang tidak diketahui. Walau annahu hadzafahu, seandainya si penyair membuang khabarnya, faqala, kemudian dia berkata wala karima minal wildani la fuhima minhu annal murad, maka ini saya akan difahami bahwasanya yang dimaukan adalah wala karima minal wildani mawujud. Ya. Jadi tidak ada seorang pun dari anak-anak. Maknanya seperti itu. Ya. Li'anna alladhi yuhdhaf 'inda 'adami qiyami qarinah wal kaun al-'am. Ini penting. Karena yang dibuang ketika tidak ada qarinah yang menunjukkan khabarnya apa, ya, maka yang dibuang tersebut kaun yang am, keberadaan yang umum, mawujud, hasil. Ya, wala syakka anna hadzal ma'na ghairu al-maqsudi lah, dan tidak diragukan lagi bahwasanya makna ini tidak, bukan makna yang dimaukan gitu. Si penyair menginginkan tidak ada seorang anak pun yang mulia yang dikasih minum. Dia menginginkan khabarnya dikasih minum. Ya, seandainya dibuang masbuhnya, ya maka nanti akan difahami khabarnya kaunnya am, sehingga terjemahnya tidak ada seorang pun yang mulia dari anak-anak itu. Padahal bukan itu yang dimaukan. Ya. Jadi kalau tidak ada khabar yang disebutkan, kalau khabarnya tidak disebutkan, kemudian tidak ada dalil dan qarinah yang menunjukkan khabarnya itu apa, maka harus ditetapkan kaunnya am. Ya. Sehingga nanti bisa jadi salah. Ya, tidak seperti yang dimaukan. Ketika dia memaukan khabar tertentu, kemudian dia tidak sebutkan dalam keadaan tidak ada qarinah, maka nanti bisa terjadi kesalahan maksud ya. Nah, itu. Wa ila hadza asyara al-musannif fi qawlihi, dan kepada inilah musannif mengisyaratkan dengan ucapannya idzal muradu ma suqutihi dhahar, apabila maksud ya itu jelas dihasilkan ketika dibuang khabarnya. Wa ihtaraza bi hadza mimma la yadhharu al-muradu ma suqutihi, beliau berjaga-jaga dengan ucapan ini dari apa yang dari khabar yang tidak jelas maksudnya ketika dibuang khabar itu. Ya, beliau berjaga-jaga dengan ucapannya ini dari apa yang tidak jelas maksud tanpa khabar. Ya. Fa innahu la yajuzu hina idzin al-hadzu kama taqaddama. Ketika itu, ketika tidak jelas maksud dari khabarnya, maka tidak boleh untuk apa? Khabarnya dibuang. Ya. Sebagaimana yang sudah lewat. Insyaallah jelas ya ucapan An-Nadhim rahimahullah. Wasya'a fi dzal bab isqadul khabar idzal muradu ma suqutihi dhahar. Ya, menyebar pada bab ini pembuangan khabar dengan syarat apabila murad yang dimaukan dari khabar dengan dibuangnya apa khabar tersebut dhahar, maksudnya jelas apakah dengan qarinah maqali ataupun qarinah hali. Ya, kalau tidak ya tidak boleh dibuang. Kalau seandainya ada pembuangan tanpa ada qarinah yang menentukan khobar tertentu, maka dibawa kepada khobar yang berupa kaun yang am, sehingga ditakdirkan makna mawujud atau yang semisalnya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Subhanallah bihamdik. Shadu la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.